Yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat terhadap orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabihi." Rawahu Muslim. Bacalah kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Yang ketiga, semakin banyak seseorang membaca Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' warqi warattil kama kunta turattil fi darid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha." Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an pada hari kiamat, "Bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana kamu membaca tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca." Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari rawal Bukhari Muslim, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'u al-Qur'an kama tsali utrajah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an seperti utrajah, baunya harum, nah rasanya juga enak. "Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'u al-Qur'an kama tsali at-tamr la riha lah wa ta'muhu thayyib." Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti tamr, tidak ada bau, rasanya enak. "Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'u al-Qur'an kama tsali ar-rayhanah rihuha thayyib wa ta'muha mur." Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana, baunya harum, rasanya pahit. "Wa mathal munafik alladhi la yaqra'u al-Quran kama mathal hanzalah la riha laha wa ta'muha mur." Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti hanzalah, nah tidak ada baunya, rasanya juga pahit. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya kedudukan kita sesuai dengan akhir ayat yang kita baca dengan hadis ini, tentunya kita semangat untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW hadis sahih Al-Bukhari Muslim, Abu Bakar, nah ketika naik gunung Uhud pada tajafa al-Uhud, maka goyang pada zilzal gunung Uhud. "Uskut uskun ya Uhud, tenang wahai Uhud, fama alaika illa nabi siddiq syahidah, tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi siddiq, Abu Bakar siddiq syahidan, Umar wa Utsman." Saya diberitakan bahwasanya Utsman bin Affan menjadi orang yang mati syahid. Hadis lain menunjukkan bahwasanya sebagaimana asyarah al-mubashirin bil jannah, di antaranya Utsman dihabarkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan tabsyir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apakah kendor dalam ibadah? Tidak. Utsman bin Affan yusalli fi rak'ah wahidah wa yakhtim al-Qur'an. Utsman bin Affan salat dalam satu rakaat menghatamkan Al-Quran tiap malam. "Qama Rasulullah SAW hatta yatafattar qadama," hadis Aisyah muttafaq alaih. Rasulullah SAW melakukan salat sampai membengkak kakinya. Waqad Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah lima salat hala rabb ghufira. Naam, dzambuka ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akun 'abdan syakura? Ya Rasulullah, kenapa kami kalian lakukan ini? Atau kamu lakukan ini? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lampau ataupun yang akan datang. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bilang, apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sayyid al-bashar yaumul qiyamah, justru semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak ada jaminan buat kita apakah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan, ataupun kita harus masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka tentunya kita mengambil ibrah dari orang-orang salaf. Baik. Yang keempat, bahwa satu huruf dari Al-Qur'an itu sama dengan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu akan Allah berikan 10 pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. تحقيق الألباني صحيح. أخرجه الترمذي. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali pahala. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, banyak keutamaan dari Al-Quranul Karim. Bahkan sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala rawal Bukhari. Nah, kulhullahu ahad thuluth Al-Quran, sepertiga Al-Quran kulhullahu ahad. Dia juga hadis yang semisal an Abi Darda wa Abi Hurairah rawahu Al-Bukhari rawahu Muslim. Nah, kemudian di sana juga ada hadis Ubay bin Ka'ab, ayu ayah a'zam, fa ajaba imam ayat kursi. Nah, jadi ada keutamaan yang sangat besar satu hurufnya. Anda melihat bagaimana satu kebaikan, kebaikan akan dilipatkan 10. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadi hafal Al-Quran? Alangkah nikmatnya mereka bisa merajah setiap hari, apalagi bisa menghantamkan sebagaimana Uthman bin Affan, Imam Al-Bukhari, wa Al-Qamah bin Waqqas, Abdullah bin Amr bin As, Imam Syafi'i, Sa'id bin Jubair, dan lain-lainnya dari para a'immah dan para sahabah yang mereka menghatamkan Al-Quran setiap hari. Baik. Yang kelima, bahwa satu ayat Al-Quran itu lebih utama daripada satu unta yang besar, yang unta itu merupakan semewah kendaraan dan perhiasan di zaman itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menengok kami sedangkan kami di Suffah, seraya mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyagduwa kulla yaumin ila bathan au ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini zahrawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahmin. Qalu, kulluna nuhibbu dhalika ya Rasulullah. Qala, fali ayyagduwa ahadukum ila al-masjid fayata'allama au yaqra'a ayataini min kitabillah khairun lahu min naqataini وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. أخرجه مسلم وأحمد. Apakah kalian ingin pergi ke Bathan, suatu tempat di Madinah, atau Aqiq, yaitu padang pasir di Madinah, untuk mengambil dua unta yang sangat besar tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahmi? Mereka mengatakan, kami semua menyukainya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, apakah di antara kalian tidak pergi ke masjid untuk belajar dua ayat atau itu lebih bagus dari dua unta? Tiga ayat lebih bagus daripada tiga unta, empat ayat lebih bagus daripada empat unta dan dari seluruh jumlahnya. Nah, jumlah dari unta tersebut. Nah, an-naqah merupakan kendaraan yang mewah pada waktu itu. Sebagaimana jaa'an hadis Sahal bin Sa'd radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li Ali bin Abi Thalib, la ayyati Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Nah, humrin ni'am adalah unta merah-merahan yang merupakan sebaik-baik kendaraan dan semahal-mahal kendaraan pada waktu itu. Nah, apalagi sekarang yang punya dua punuk. Nah, luar biasa mahalnya dan langka. Kalau misalnya orang-orang awam setiap kali mau belajar Al-Quran ke masjid dikasih unta, nggak usah unta, sekarang kambing kecil aja sudah. Nah, kira-kira masjid penuh nggak nanti? Mungkin semua orang akan antri. Nah, masjid mungkin sudah miliaran, mungkin dari pagi atau sudah memasang hajaz yang termasuk beda. Nah, dari pagi sudah antri sudah, hanya mengambil kambing kecil. Bagaimana dengan unta? Tapi orang-orang yang munharif bilang, kalau saya punya unta banyak, tapi saya tidak punya kandang. Saya letakkan di mana? Nah, ini perumpamaan orang bodoh. Kalau diberikan, nah, misalnya pahala diberikan kepadamu, pahala ikuti jenazah dua gunung Uhud. Nah, kalau diletakkan di kepalamu, kamu tinggal di mana nanti? Ini orang bodoh. Ya, jadi harap dimaklumi. Soh, nah, enam terus. Yang keenam, orang yang ahli dalam Al-Quran menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas, ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga. Siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang ahli dalam Al-Qur'an, mereka adalah keluarga Allah dan orang khususnya. Akhrajahu Ahmad. Yang ketujuh, mereka pembaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan ampunan dari Allah, serta akan dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan selalu menyebutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu masjid dari masjid Allah Azza wa Jalla. Mereka membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka suatu ketenangan, akan diliputi rahmat dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Azza wa Jalla akan selalu menyebut di sisinya. Akhrajahu Muslim. 8. Orang yang mahir dalam Al-Quran akan masuk surga bersama para malaikat yang mulia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiram al bararah wallazi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Taqaddam 9. Keutamaan ini hanya terbatas kepada pembaca Al-Qur'an saja, bahkan orang tua yang mempunyai anak lalu anak itu membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka Allah azza wa jalla akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua anak tadi pada hari kiamat yang cahaya mahkota tersebut lebih bagus daripada cahaya sinar matahari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Mu'adz Al-Juhani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhau'is syams. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat yang cahayanya lebih bagus daripada sinar matahari. Sepuluh. Bahkan satu ayat Al-Quran itu lebih bagus dari seluruh apa yang ada di muka bumi ini, mulai dari harta, emas, perak dan berlian, bangunan yang tinggi, seluruh ikan yang ada di dalam lautan, seluruh harta benda yang ada di dalam bumi dan seterusnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innahu kana yuqri'ul Qur'ana fayamurru bi ayatin fayaqulu lirrajul khudha fawallahi lahiya khairun mimma 'alal ardi min syai'. Rawahul Haythami. Bahwasanya dia mengajarkan Al-Qur'an, maka sampailah pada suatu ayat, maka beliau katakan kepada salah seorang, ambillah ayat itu, demi Allah sungguh dia atau satu ayat itu lebih bagus daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang ke-11, rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla akan terlihat oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan rumah yang tidak disebutkan di dalamnya ayat Allah Azza wa Jalla ibarat rumah Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu qira'atakum wa salatakum fi buyutikum wa la taj'aluha qabran. Wala taj'aluha quburan kama a'addatil yahudu wan nasara buyutahum quburan wa innal baita alladhi yuqra'u fihi alqur'anu yatara'a li ahli as-sama'i kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ardh. Naam. Jadikanlah bacaan dan salat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan rumah mereka sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran maka akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Dalil menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim di kubur-kubur, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufiyah, orang syiah, yang mereka merasa lebih tenang kalau baca Al-Quran Karim di kubur-kubur. Bahkan ketika kita berkunjung di daerah timur sana, sempat untuk mengunjungi kuburan pada waktu itu, kiainya mengatakan, kalau kalian enggak bisa menghatam Al-Qur'an di sini, bayar 7.000 nanti kiainya yang akan membacakan. Kiai yang lain maksudnya. Kemudian di sana ada nama-nama. Ini kiai yang bisa menyembuhkan penyakit. Kiai ini yang bisa memberikan rezeki. Kiai ini yang bisa memberikan jodoh dan lain sebagainya. Nah, padahal ini menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah tipu daya mereka untuk mengambil uang-uang atau harta benda dari orang-orang bodoh. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwan nas bil batil. Mereka mengambil harta benda dengan cara batil, membuat kubur-kubur. Naam. Dengan bangunan-bangunan, setelah itu mereka mengambil uang atau harta benda dari orang-orang awam yang tertipu, sebagaimana ar-ruhban, orang Nasara, yang mereka menjadikan atau mengambil harta benda dari para pengikutnya. Nah, ini banyak terjadi. Baik. 12. Tiga ayat yang dibaca dalam satu solat lebih bagus daripada tiga unta yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lah min thalathi khalifatin idhamin simanin. Siapa di antara kalian yang pulang ke keluarganya dengan mendapatkan 3 unta yang besar dan gemuk? Mereka menjawab, iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 ayat yang kalian baca dalam salatnya lebih bagus daripada 3 unta besar yang gemuk. Akhrajahu Muslim. Nah, dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika kita merajah kala salat lebih bagus daripada merajah di luar salat. Nah, dalil yang jelas di sini. Maka mereka para sahabat betul-betul memanjangkan as-salat, apalagi salat tarawih yang mereka betul-betul memanjangkan, bahkan di Dammam ke malam 27 mulai badal isya sampai sahur. Nah, dibaca sekitar 10 juz, nah, atau lebih. Malam 27, malam biasa sekitar 2 juz. Tapi orang sufiyah, orang sufiyah baca dengan cepat, satu nafas. Setiap rakaat kedua dibaca, mereka membaca Qul huwallahu ahad. Yang pertama inna atayna kal kautsar atau wal asr atau Qul a'udzu birabbin nas. Kedua pasti, nah, Qul huwallahu ahad. Ma fa'ala as-sahabah la tabi'un wala atba' tabi'in. Tidak pernah mereka melakukan demikian. Afdalus shalah tul kunut, bukan berarti kunutnya yang panjang. Kunut di sini adalah al-qiyam. Nah, maksudnya bukan sebaik-baik apa salat itu adalah panjang kunutnya secara nas. Demikian, tapi al-kunut di sini adalah tul al-qiyam. Nah, 13, syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kita mengimani ini. Baik. Akan tetapi di sana juga ada hadis, innal malaikah la yadkhul baitan fi kalb wala surah. Ini para malaikah tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar-gambar makhluk hidup. Nah, kalau malaikah tidak masuk ke rumah, siapa yang akan masuk? Syaitan yang akan masuk. Kaum muslimin sebenarnya harus faham, inna asyaddan nas adzaban yaumul qiyamah al-musawwiru. Sesungguhnya yang paling berat siksaan yang diberi yaumul qiyamah adalah al-musawwirun, orang yang suka gambar-gambar. Dan juga ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, in kunta labda fa'lan falyasna syajar syairan wa ma la ruhalah. Kalau kalian terpaksa untuk membuat, maka bikin pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, jadi jangan sampai kita mengaku salafiyun, rumah-rumah kita penuh dengan gambar-gambar makhluk hidup. Apalagi sampai memelihara anjing yang tidak digunakan kecuali untuk hiasan. Nah, yankus al-ajr kulla yaum kiraton, kurang pahalanya setiap tahun, setiap harinya 2 kirat. Satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Belum tentu kita dapat pahala yang begitu, tapi setiap hari akan berkurang. Ini bagi orang-orang yang memelihara anjing yang tidak punya tujuan seperti untuk menjaga kebun atau menjaga rumah yang banyak barang-barangnya atau banyak harta bendanya dan lain sebagainya. Nah, yang 14, dilarang kita iri dengki kecuali dalam dua perkara, terhadap pengamal Al-Quran dan orang yang selalu bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bithnatain, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh iri dengki kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan Al-Qur'an kepadanya, dia membaca baik malam maupun siang, dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta benda, lalu ia sedekahkan baik malam ataupun siang. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, kita boleh iri kepada orang-orang yang baca Al-Quran mengamalkannya, atau orang-orang yang punya harta tapi hartanya untuk sedekah, infak. Akan tetapi orang-orang yang punya harta tapi tidak untuk sedekah, hanya bermegah-megahan, nah, atau sombong dengan yang lainnya, tidak kita iri. Nah, tidak boleh kita iri dengan mereka. Sebagaimana hadis Auf bin Malik rawal Bukhari Muslim, wallah ma akhsha alaikum al-faqr walakin akhsha alaikum ad-dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Demi Allah, bukan kefakiran yang paling aku hadirkan buat kalian, akan tetapi yang paling aku hadirkan buat kalian adalah dengan terbukanya dunia, banyaknya harta, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencari harta ini sebagaimana mereka berlomba-lomba, kemudian kalian akan binasa sebagaimana mereka telah binasa. Bukan kefakiran yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum melihat bagaimana orang yang punya harta yang banyak sibuk dengan hartanya. Alhamdulillah Yaman, sebagaimana kataan Syekh Yahya Al-Hajuri, dengan miskin semakin bagus buat orang Yaman, karena mereka semakin semangat untuk talabul ilm. Ribuan talabah di sana. Tapi orang Saudi, antum lihat, yang penuh dengan kemewahan, banyak masyayikh di sana, tapi mereka tidak mau talabul ilm. Bahkan sebagian dekat dengan Ka'bah, tapi tidak melakukan ibadah haji, sibuk dengan dunia. Hala mujarrab, tidak akan terkumpul ilmu dengan orang yang suka dunia. Nah, sebagai orang yang semangat untuk mencari ilmu, harus semangat pula untuk menjadi orang yang fakir. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, rawal Bukhari, ma kana ihdana illa thaq wahid, adalah kami kecuali hanya punya satu baju. Nah, kalau terkena haid, kita memakai air liur atau dengan air kita bersihkan. Nah, dalam keadaan fakir para sahabat. Aidan qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ibn akhti, wallah qad mara shahran thalath ahilla wa ma ukida fi abyadin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Demi Allah, wahai anak saudara perempuanku, ya ibn akhti, sungguh telah lewat 2 bulan berturut-turut 3 hilal dan tidak dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api. Artinya istri-istri Rasulullah SAW tidak masak, keadaan fakir. Tapi apakah dengan kefakiran ini mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah? Sama sekali tidak. Bahkan azam bagi orang yang punya harta tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Qarun kana min qaum Musa bagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbadi ulil quwwah. Jadi Qarun itu kaum Musa yang punya harta yang banyak sampai gemboknya itu dibawa oleh orang-orang kuat tidak mampu saking banyaknya. Nah, gembok-gemboknya di Qarun ini saking banyaknya dibawa oleh orang-orang kuat tidak mampu untuk membawanya. Akan tapi setelah meninggal dalam keadaan hina atau mulia? Hina. Nah, jami hadir Abi Dzar rawal Bukhari aidan innal aktsarin humul aqallun yaumul qiyamah illa man qala bil mal hakadha wa hakadha an yaminihi wa an khalfihi wa qalil mal. Sungguhnya orang yang banyak di dunia banyak hartanya pada yaumul qiyamah itu menjadi orang yang sedikit. Nah, sedikit kecuali orang-orang yang menginfakkan hartanya baik ke kanan atau kiri, hanya terus menerus menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal fuqara yadkhul jannah qabla aghnia li 500. Orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun lebih dahulu. Hadis Abi Hurairah. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i merajihkan bahwasanya fakir, naam, sabir khair minal ghani syakir. Orang fakir, miskin, bersabar lebih bagus daripada orang kaya yang syukur. Kaya yang banyak infak. Nah. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan harta dengan melalaikan Al-Quran dan Sunnah, jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayat dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami penuhi amalannya, permintaannya tadi. Hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan pernah dirugikan. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka tidak ada balasan lain kecuali neraka. Tidak ada balasan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapus semua amalan-amalan perbuatan-perbuatan mereka. Naam. Wa fiha la yakhasuna. Naam. Habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan batil apa yang mereka lakukan.